رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأتى علينا ببركته وأسراره بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب موعظة موعظة أسبوعية halaman 10 dan kita kitab kantosan ini sing saat ini mau ini harus kuliah halaman angsal halaman 10 plus halaman 10 sampai ini kalau cek teng rekaman dokumentasi ini terakhir pas saat ini al hadis asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utawi iku hadis al hadi asyara kang kaping 11 iku an Ja'far bin Muhammad saking Ja'far bin Muhammad an abihi saking bapake Ja'far an jadihi saking mbahe Ja'far. Niki ikhune kan ana. Jen. Kola dawuh sinten Ja'far utawa sing paling cedek jadi kola dawuh sapa jadi akhbaroni ngabari to cerita ing ingsun sapa Aliun sahabat Ali kola ngendika sinten Ali cerita niku critani kalih Sayyidina Ali. Ja'a teko sapa Aliun Ali ila baitihi maring omahe Ali min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ngarsane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dahola sehingga manjing sapa Aliun Sayyidina Ali manjing-manjing Fatimata ing Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah kang dadi putrine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faro'aha mongko ningali sinten Sayyidina Ali ing Sayyidatina Fatimah ko idan hale wong kang lungguh wa Salmanu hale utawi sahabat Salman Al Farisi kang bangsa Persia iku baina yadaiha ana ngajenge Sayyidatina Fatimah yang fusu misah-misahake yang fusu misah-misahake sapa Salman Al Farisi laha krana arai Sayyidatina Fatimah misah-misahake saufan ing wulu saufan ing wulu bulu bulu domba atau bulu unta wahya utawi wahya utawi wahya utawi wahya utawi Salman iku tahzulu tahzulu mintal kenapa jenenge mintal Ghazali artinya mintal mintal itu iya sama semerep nganu ya wool nih kain wool kain yang diambil dari serat-serat bulu hewan. Entah yang paling banyak dari bulu apa? Kambing. Nah, niku mental, memintal, milih bulu dipilih terus dipintal, diunyerne ngene iki dadekne benang. Artinya megawe niku. Terus tazul fakola mongko mendiko sinten Sayyidina Ali. Laha maring Sayyidatina Fatimah mendiko ningetem ya karimatan nisaihu mulia-muliane wong wadon. Ainda ka ono sanding siro. Ainda ka ono to iku ono sanding siro. Khobar mukodam. Ainda ka ono to iku ono sanding siro say unutai suici-wici. Tudaimina kang aweh mangan sopo siro ba'alaka ing bojo lanang siro. Maksudnya ya kan, Sayyidina Ali kundur tenggalem panggih oleh Sayyidatina Fatimah yang mana istri ini adalah istri beliau. Melihat kondisinya saat itu Sayyidatina Fatimah sedang memintal bulu untuk dijadikan benang. Artinya sedang bekerja memintal bulu yang mungkin akan dijual kepada sahabat Salman Al-Farisi. Terus Sayyidina Ali tanglet teng istrinya, wahai perempuan mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu ini? Ngoten kurang lebih. Kolat ngendika sinten Sayyidatina Fatimah, wallahi demi Allah ma indi ora ono perkara ono sanding ingsun. Main di orang-orang iku orang-orang iku sanding ingsun sayun utawi suwiji-wiji mane manabi. Main di iku orang-orang sanding ingsun sayun utawi suwiji-wiji walakin lam tetapi ni hadihi utawi walakin lam tetapi ni hadihi sitata dirhamin utawi iki-iki 6 dirham atani teko ing-ingsun biha kelawan sik tata dirham sopo Salman sahabat Salman Ghozaltu kang makane to ya. Ghozal tu kan napa namine mintal teman. Mintal sapa ingsun biha kelawan sitata dirham. Mintal-mintal saufan ing wulu. Wahai suamiku, dijawab demi Allah saya tidak punya apa-apa kecuali 6 dirham. Ini yang akan datang ini karena saya apa memintal bulu untuk dijadikan benang terus akan nanti sama sahabat Salman akan diberikan upah 6 dirham. Biha kelawan terus begini. Saufan ing wulu nggih sampun. Wa uridu lan ngarepake sapa ingsun dengan 6 dirham itu an as taria engyento tuku sopo insun biha kelawan siktata dirham tuku toaman eng panganan li hasanin kedue Sayyid Hasan wa Husainin lan Sayyid Husain radhiyallahu anhuma amin. Buat nenten nopo-nopo, entene niki 6 dirham, sing mantu niki dibayar, sang mantu yang mintal niki, niku nggih rencanane damel tumbas makanan, damel anak-anak. Fakola mongko ngendiko sinten Sayyidina Ali laha maring Sayyidatina Fatimah. Fakola mongko ngendiko sinten Sayyidina Ali laha maring Sayyidina Fatimah. Sopo Ali karramallahu wajhah. Dinantikane ya karimatan nisa'i hi mulyane wong wadon. Hi mulya-mulyane wong wadon. Hadiha aweo sopo siro ing sitata dirham. Fawadu'atha mongko nyelehake sinten Fatimah Sayyidatina Fatimah ing sitata dirham nyelehake fi kafihi ing dalem epe-epe Sayyidina Ali. Wis di anu kene kono mrene dhuwite akhire saestu 6 dirham niku terus diparingi teng sinten Sayyidina Ali diparingi teng astone. Wis di. Terus akhire fa kharaja mongko metu sinten Sayyidina Ali sapa Ali karomallahu wajha Sayyidina Ali. Amin. Metune liyub betan. Krono tuku sinten Sayyidina Ali biha kelawan sitata dirham tuku-tuku to'aman ing panganan. Yes, di mesti paringi otrone. Yes, ngono tak tukokne panganane digawe anak-anak posisi lapar ya menawi standar. Fahidan mongko dumadaan birojulin tetemu kelawan wong lanang ko imin kang jumeneng wahua haleutawi rojul iku yakulu ngucap sopo rojul ngucapin man utai sapane wong iku yang ridu iku yuk ridu ngutangi sopo man allaha ing Gusti Allah alwaliya kang ngasihi alwafi kang moho muhoni. Fadana mongko nyedek sapa aliyun Sayyidina Ali. Fana wala ngelungake sinten Sayyidina Ali lahu maring rojul ngelungi sitata dirhamin ing 6 dirham. Lah kok metu teko omah teng mergi ketemu enek wong lanang nggih teng pinggir dalan itu. Ayo sapa sing gelem utangi Gusti Allah? Ayo ngene-ngene sapa sing gelem utangi Gusti Allah? Lah Sayyidina Ali iki yatra sing 6 dirham yang rencananya buat apa tadi? Buat membeli makan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Iku diparingi nang tangan. Wa dakhalan manjing sinten Sayyidina Ali ila manzili Fatimata maring daleme Sayyidatina Fatimah. Terus langsung sofro yadaini hale kosong tangane. Falamma nadzarat mongko ing dalem semangsane ningali ilaihi maring Sayyidina Ali sapa Fatimah radhiyallahu anha Sayyidatina Fatimah. Lah kok wangsul tangan kosong. Fa ro'at faro'atku mongko ningali sinten Sayyidatina Fatimah ing Sayyidina Ali ningali-ningali fari wal yadaini halikan kosong tangane. Bakat mongko nangis sinten Sayyidatina Fatimah. Lah kok pulang-pulang tidak membawa apa-apa, gak entuk panganan, tangannya kosong, nangis itu berarti. Faqala mongko ngendika sinten Sayyidina Ali laha maring Sayyidatina Fatimah. Ngendikane ya karimatan nisa'i, hu mulya-mulyane wong wadon, ma utawi apa iku yubakika kang nangisake apa main sira. Lho kenapa kok menangis wahai perempuan yang paling mulia? Fakolat mongko mendiko sinten Sayyidatina Fatimah, ya ibna ami Rasulillah, hu putrane pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maut ma utai opo ikuli kedue ingsun aroka ningali sapa ingsun ing jenengan utawa fazihul yadaini halikan kosong tangane. Mas, kula nangis jenengan kok pergi dengan membawa 6 dirham hasil saya memintal napa bulu untuk benang, kok ternyata jenengan berangkat wangsul dengan tangan kosong. Kola jawab sinten Sayyidina Ali, laha maring Sayyidatina Fatimah, ya karimatan nisaihu, mulia-muliane wong wadon, akrom Tuhan ngutangake sapa ingsun ing sitata dirham, ngutangake Allah ing Gusti Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah. Wahai perempuan mulia, uang tadi saya hutangkan kepada Allah. Qolat jawab sinten Sayyidatina Fatimah, laqad wafiqtu yakni teman-teman wafaktu, laqad wafaktu yakni teman-teman setuju sapa ingsun, wa kharajalan metu sapa Ali Sayyidina Ali, yuridu hale ngarepake sinten Sayyidina Ali, ngarepake annabiyya alaihi salatu wassalam maring jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire Sayyidina Ali badhe sowan teng jeneng Nabi, fa'idan mongko dumadaan fa'idan fa'idan bi'arobian ketemu kelawan wong Arabi, wong desa, wong pedalaman, bi'arobian ketemu kelawan wong Arabi, mahu iku sartani Arabi, makotun utawi unto, ya putu kan nuntun sopo Arabi ing nakut. Fadana mongko nyedek fadana mongko nyedek fadana mongko nyedek minhu saking Arabi sapa Aliun sahabat Ali, semedal saking griya ketemu enek wong Arabi nggawa unta dicetheki kali Sayyidina Ali. Faqala mongko ngucap sinten Arabi, ngucape ya Abul Hasan, he bapake Sayyidina Hasan, istari tuku sapa sira hadhihi naqata ing iki-iki unta minni saking ingsun. Kola jawab sinten Sayyidina Ali, ma mai ora ono sartane ingsun saikun utawi suwiji-wiji ketemu wong Arabi terus gawa unta terus dicedeki terus ngendika ngeten, wahai bapaknya Sayyidina Hasan, belilah unta saya ini. Jawab Sayyidina Ali, wah kula gak duwe napa-napa. Kula jawab sinten Arabi, ana utawi ingsun iku habiyuka adol sapa ingsun ing sira bitakhirin kelawan tempo, bitakhirin kelawan tempo utawa bayar eri. Mboten napa-napa, dibayar keri mawon, Bu. Sana itu, Mbak. Kola jawab sinten Sayyidina Ali, Fakan mongko piro piroan regane ngene niku Pak. Kala jawab sinten ahrabi bini ati dirhamin kelawan satur dirham. Kok rada murah ya. Kala jawab sinten Sayyidina Ali qad istaraitu teman-teman wis tuku sapa ingsun. Qad istaraitu teman-teman tuku sapa ingsun. Akhirnya ditumbas wis le. Bayare saged keri tak tumbase pun 100 dirham. Fa idzan mongko dumadaan huwa utawi Sayyidina Ali iku bi Arabiyah tetemu kelawan wong Arabi akhara kang weneh. Basan wis nuntun unta, lha kok ketemu wong Arabi liya enek wong desa liya. Fa idzan huwa bi Arabiyan akhara. Ja'ahu kang teko sapa Arabi akhara. Ing Sayyidina Ali ja'ahu kang teko sapa Arabi akhir ing Sayyidina Ali kala ucap sapa Arabi akhir ya Abul Hasan wahai hai bapak e Sayyidina Hasan atabi'a ana to adol sapa sira hadhin naqati iki unta wahai ayahnya Sayyidina Hasan apakah unta itu engkau jual. Kala jawab sinten Sayyidina Ali, na'an. Iya. Kala jawab sinten Arabi akhir. Bikan kelawan piro? Pintenan rugine. Kala jawab sinten Sayyidina Ali, jawabe bi salasati mi'atin kelawan 300 dirham. Bi salasati mi'atin dirhamin kelawan 300 dirham. Kala jawab sinten Arabi akhir. Istaroi Tuhan tuku sapa ingsun ing nakoh fanuk dahu mongko ngontani bayar kontan maksudnya fanuk dahu mongko ngontani sapa Arabi akhir ngontani ing Sayyidina Ali. Fanuk dahu mongko ngontani ing Sayyidina Ali sapa Arabian Arabi dibayar kontan salatami'ati dirhamin ing 300 dirham tuma akhadha mongko nuli ngalap bizimamin kelawan kendal bizimamin naqati kelawan kendaline unta. Wa akhadha mongko ngalap sinten Sayyidina Ali bizimamin naqatin kelawan kendaline unta. Fada fa'aha mongko aweh sinten Sayyidina Ali ing unta ilaihi maring Arabi akhir. Titik. Lah kok tibakno wau sing enek tumbas napa unta rego 100 dirham bayare kon bayar keri. Dituntun sedilu ketemu wong liya terus dituku untune. Dituku dinyang apa ajine disate nggih pintenan 300 nggih pun kula tumbase 300 berarti badine pinten? Hah? Di badine 200. Fa aqbala mongko madhep sinten Sayyidina Ali ila manzili Fatimata maring daleme Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha. Amin. Akhire wangsul nggawa dhuwit 300 dirham. Falamma nadzara mongko ing dalem senang-sane ningali falamma nadzarathu mongko ing dalem senang-sane ningali sinten Fatimah sinten Sayyidina Fatimah ing Sayyidina Ali tabat sama mongko mesem sinten Sayyidatina Fatimah utawa Siti Fatimah. Lah kok wangsul tangane nyekel yatra 300 dirham mesem bojone. Qolat mongko ngendika sinten Sayyidatina Fatimah ma iku apa hadza taiki perkara ya Abul Hasan he bapak e Sayyidina Hasan. Kala jawab sapa Ali Sayyidina Ali ya binta Rasulillah di putrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaro itu tuku sobo ingsun anak nakotan ing unta ditakhirin kelawan bayar tempo. Bimi ati dirhamin kelawan 100 dirham. Wabiatu lan hadul sobo ingsun ing nakoh bisalah sini ati dirhamin kelawan 300 dirham. Nugdan hale kontan. Kultu kolas ngendiko sinten Sayyidatina Fatimah lakot wakof tu teman-teman setuju sinten ingsun tuma kharaja mongkon uli medal sapa Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah min indiha saking ngersane Sayyidatina Fatimah terus medal saking daleme Sayyidina Fatimah yuridu hale ngarepake sinten Sayyidina Ali ngarepake annabi alaihi salatu wassalam injeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma dahola mongko semangsane manjing sinten Sayyidina Ali min babi masjidin saking pintune masjid nazara mongko ningali ilaihi maring Sayyidina Ali sopo annabi alaihi salatu wassalam jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama mongko mesem sinten jeneng Nabi akhire manggi jeneng Nabi teng masjid lagi teng pintune masjid jeneng Nabi ningali Sayyidina Ali kalih mesem kalih guru mesem. Falamma ata mongko semangsane teko sinten Sayyidina Ali wasallam lan uluk salam sinten sapa Ali wasallam lan uluk salam sinten Sayyidina Ali uluk salam ala Nabi alaihi salatu wasalam atas sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten jeneng Nabi ngendika ya Abul Hasan hei Bapak Hasan atuh biruni onoto nyeritani sopo siro ingsun au ukhbiruka utawa nyeritani sopo ingsun ing siro ngeten iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeneng Nabi ku semerep nggih maksudnya nggih panggil jeneng Nabi jenenge mesem terus kalih tinggal bilang ngene nggih Bapak ya Hasan awakmu sing cerita sik ning aku opo aku sing cerita ning awakmu kan bingung nih saya jeneng Ali kola jawab sinten Sayyidina Ali bal tuh biruni balik nyeritani jenengan ingsun anta gih jenengan ya Rasulullah ye utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten jeneng Nabi ya Abul Hasan e Bapak ya Hasan hal ta'rifu ono to kenal sapa sira al a'rabiyan ing a'rabi ing wong desa wong pedalaman alladzi kang bahaka kang hadul sapa a'rabi ing sira anna kota ing unta apa awakmu ngerti mau sing adul untune awakmu mau wal ahrobi yalan ahrobi alladhi yo ahrobi istaro kan tuku sopo ahrobi tuku-tuku mingka sangking siro anna kota ing unto lana omu kuya ngerti wong lanang ahrobi sing nuku unto sing unto mumang fakola mongko ngendika fakola mongko jawab sinten Sayyidina Ali Allahu ta'i gusti Allah wa rasulu utawi rasule Allah lan rasule Allah iku a'lamu luweh mudaneni mboten semerep gusti Allah kalih rasule sing luweh semerep. Faqala mongko jawab sapa annabi alaihi salatu wassalam sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba bejo temen iku laka kedue sira bakhil bahin bahin ya bejo teman bejo teman ya aliyo ya ya aliyo ho ali akbaita akbaita maringake sapa sira qardon ing utang lillahi krana Allah taala mahluhur sinten Allah maringake utang sitata dirhamin ing sitata dirhama ing 6 dirham fa'ta kamu ko paring ing sira sapa Allah Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah maringi marangi salah sumi ati dirham min ing 300 dirham badalan hale dadi ganti kuli dirham ing saben-saben sak dirham diganti homsina ing 50 apane dirham dirhami fal ula fal awalu mongko utawi akrobi utawa wong kang awal iku Jibrilu malaikat Jibril wal akhiru tai akrobi kang akhir iku Israfilu malaikat Israfil alaihim assalam alaihim mongko tetep ing atase Jibril lan Israfil assalamu tawi rubo keselamatan wa fi riwayatan lan iku ketutur ing dalam riwayat suci al awalu tai akang awal akrobi sing pertama sing njaluk utang iku kana ana sapa awal iku Jibrilu malaikat Jibril iku Jibrilu malaikat Jibril wal akhiru tawi akrobi kang akhir iku Mikailu malaikat Mikail dalam redaksi lain riwayat lain yang pertama sama malaikat Jibril tapi yang kedua bukan malaikat Israfil tapi malaikat Mikail tapi intinya tetap dua-duanya itu malaikat. Wal hadis al akhir min masmu'at an Ali radhiyallahu taala wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wangsan hadalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih sanggo nyuwun pamungkas matur suwun jazakumullah billahi taufiq.